keplo awe awe angawe kancane dhewe keplo ora tombok mlero nyawang gelung metok aduh aja gasroh sing tangguh aja piyangko lho kowe kok dahwen meren sarta panas ten aku sakarepku kowe sakarepmu ora gawe rugi aku butuh nyeni kanca apa satru aja plecah-plecuh.